Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dengan sebab iman dan amal solehnya. Walladzina utul ilma darajat, dan juga beberapa derajat bagi mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan ilmu. Wala yazalu firtifa'in hatta yakuna minal a'lain, dan terus si hamba ini naik derajatnya dengan ketaatan yang dia perbuat hingga akhirnya dia tergolong ke dalam golongan orang-orang yang tinggi. Iya. Demikian kata beliau rahimahullah. Wa qad yajtami'u lil 'abdi fi ayyami hayatihi as-su'udu min wajhin wan nuzulu min wajhin. Dan terkadang yajtami' terkumpul pada diri hamba fi ayyami hayati, di hari-hari kehidupannya, antara as-su'ud peningkatan ataupun kenaikan derajat, wan nuzul dan penurunannya. Karena memang yang namanya iman adalah apa? Naik dan turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Naik dengan sebab ketaatan kepada Allah dan turun dengan sebab kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kondisi hamba demikian. Ya, selama dia di dunia, naik turun. Ada yang naiknya lebih sering daripada turunnya. Ada yang turunnya lebih sering daripada naiknya. Ada yang berimbang. Dan bagi masing-masingnya ada derajat sesuai dengan amalannya. Walikullin darajat mimma amilu, dan bagi masing-masingnya ada derajat-derajat sesuai dengan amalan mereka. Kemudian kita beliau, wa ayyuma kana aghlab alaihi kana min ahlih. Maka sisi mana yang lebih dominan, apakah kenaikannya ataupun penurunannya? Kana aghlab alaihi kana min ahlih. Wa ayyuhuma kana aghlab alaihi kana min ahlih. Maka sisi mana yang lebih dominan, maka dia akan digolongkan pada sisi tersebut yang dia dominan padanya. Kalau dia dominan, ya, lebih dominan naiknya, maka dia akan digolongkan bersama mereka orang-orang yang tinggi derajatnya, mulia derajatnya. Dan kalau ternyata lebih dominan penurunannya, maka dia akan digolongkan bersama mereka golongan-golongan yang rendah. Falaysa man su'ada mi'ata darajatin wa nazala darajatan wahidatan kaman kana bil aksi. Tentunya tidak sama antara orang yang dia naik mi'ata darajah, 100 tingkatan. Ya. 100 derajat. Wa nazala darajatan wahida, dan dia turun hanya satu tingkat saja, satu derajat saja. Kaman kana bil aks, dengan orang yang keadaannya berbalik. Penurunannya 100 derajat, kenaikannya hanya 1 ataupun 2. Tentunya sangat berbeda yang ini dan yang itu. Walakin ya'ribu hahuna linnufusi ghalatun 'adzim. Tapi kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang ada kekeliruan besar yang menimpa jiwa-jiwa karena sebab kebodohannya, karena sebab ketiadaan ilmunya. Wa huwa annal 'abda qad yanzilu nuzulan ba'idan ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Yaitu bahwasanya kadang seorang hamba yanzil nuzulan ba'idan, turun satu derajat tapi turunnya begitu jauh. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada timur dan barat, tapi dia tidak sadar, tapi dia tidak mengetahuinya karena dia bodoh, tidak mengerti ilmunya, mana dosa-dosa yang bisa menjatuhkannya, melemparkannya sejauh timur dan barat. Ini akibat dari kebodohan. Seseorang terancam untuk dia terlempar dari derajat tertinggi ke derajat yang terendah. Sehingga dituntut untuk kita sungguh-sungguh mempelajari agama Allah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mengetahui dosa-dosa mana yang bisa menggelincirkan kita sejauh-jauhnya untuk kita jauhi, untuk kita hindari. Di sana para ulama membahas kitab tentang dosa-dosa apa saja yang tergolong ke dalam dosa-dosa besar. Itu perlu kita ketahui. Iya. Perlu kita ilmui agar kita menjauhinya, agar jangan sampai derajat yang selama ini kita tumpuk, kita tinggikan, tanpa terasa sudah dihancurkan oleh perbuatan kita sendiri, karena sebab kebodohan kita sendiri. Wa mimma bainas sama'i wal ardi, bahkan turunnya sangat jauh seperti jauhnya langit dan bumi dalam keadaan pelakunya tidak menyadarinya. Nanti dia sadarnya kelak ketika dia mati. Nasallahu ta'ala salama wa taufiq wal hidayah. Fala yafi su'uduhu alf darajatin bi hadzal nuzulil wahid, maka kenaikannya alf darajah sekalipun 1000 derajat tidak bisa mengimbangi penurunan satu ini. Mengerikan kan? Satu penurunan bisa menghancurkan 1000 kenaikan derajat. Ya, karena memang di sana ada dosa-dosa yang bisa menurunkan derajat seseorang, bahkan bisa melemparkannya ke tempat terendah, kesyirikan. Apabila diperbuat oleh seorang hamba, maka akan menghancurkan seluruh amalannya. Ya. Ataupun juga dosa-dosa besar yang lainnya bisa menjatuhkan dia ke tempat ataupun derajat yang rendah. Dalam keadaan dia sebagai seorang yang zahirnya rajin ibadah, terikat dengan ketakwaan ataupun terikat dengan agama Allah, tapi ternyata karena dia bodoh, tidak dia rasakan bahwasanya dia telah terjatuh ke derajat yang sangat rendah. Lihat, kama fi sahih, sebagaimana tersebut di dalam as-sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, dari nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya beliau bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha bala yahwi biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kalimat yang dia tidak menaruh perhatian padanya, dia remehkan, dia entengkan, dia kira tidak ada asarnya, ternyata yahwi biha finnari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, dia terlempar karena sebab satu kalimat tersebut finnar, ke dalam an-nar ab'ad, lebih jauh daripada timur dan barat. Lihat, satu kalimat yang dia ucapkan, yang dia anggap enteng, yang dia anggap remeh, ternyata itu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ayyu su'udin yuwazi hadihin nazlah, maka peningkatan apa yang bisa mengimbangi penurunan sekali turun ini? Lihat, jadi kasihan dia, sudah capek-capek ya beramal soleh, ternyata dengan satu penurunan hancur itu bangunan-bangunan amal solehnya. Wan nuzulu amrun lazim lil insan, dan yang namanya penurunan itu adalah perkara yang lazim, melekat bagi manusia, tidak bisa dihindari. Karena tadi disebutkan dalam hadis ataupun dalam ucapan para ulama, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil tha'ah wa yanqus bil ma'siyah, dan juga kondisi jiwa kita kadang semangat, kadang malas, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirrah fatrah, sesungguhnya pada setiap amalan seorang hamba ada masa-masa semangat hingga dia bisa merasakan kelezatan ibadah, bisa merasakan kelezatan salat, salatul lail, bahkan puasa yang dirasakan oleh orang lain sebagai beban, dia nikmati itu. Tapi kadang datang menimpa hatinya masa-masa fatrah, kelemahan, ya kemalasan, itu mau tidak mau mesti ada dua ini menimpa seorang hamba. Walakin minan nasi man yakunu nuzuluhu ila ghaflah, hanya saja penurunannya berbeda-beda. Di antara manusia ada yang penurunannya dari ketaatan kepada ghaflah, kelalaian. Fahadha idza istayqadha min ghaflatihi 'ada ila darajatihi, maka orang yang semacam ini yang penurunannya kepada kelalaian, idza istayqadha min ghaflatihi, apabila dia tersadarkan dari kelalaiannya, ada ila darajatih, maka dia bisa kembali menempati posisi dia sebelumnya, derajat dia sebelumnya yang telah dia raih dengan amal solehnya. Au ila arfa minha bihasabi yaqdhatih, atau mungkin juga dia bisa kembali ataupun bisa dia mendaki derajat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya setelah dia lalai tadi. Bihasabi yaqdhatih, sesuai dengan kadar kesadarannya. Dan di sana ada ucapan al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah taala alaihi sangat bagus, disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin tentang keadaan manusia, keadaan seorang hamba yang dia berjalan menuju Allah subhanahu wa taala, menuju darul akhirah. Disebutkan, saya petikan, fa in qulta, jika engkau bertanya, kullu mujiddin fi talabi syai la budda an ya'ridha lahu waqfatun wa futur thumma yanhad ila talabih. Jika engkau bertanya, bukankah setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu mesti ditimpa yang namanya waqfah, stagnan, berhenti, wa futur, dan kemalasan serta kelemahan, thumma yanhad ila talabih, setelah itu dia bangkit lagi mengejar apa yang dia cari. Bukankah demikian keadaan manusia itu? Iya. Maka dijawab oleh beliau rahimahullah, qultu la budda min dalik, saya jawab bahwasanya yang demikian mesti terjadi, yaitu setiap orang yang mencari menuju sesuatu mesti dia dikenai yang namanya futur, kelamahan, berhenti dari pencariannya, kemudian dia bangkit kembali dan dia kejar kembali yang apa tujuannya dia cari. Walakin sahibul waqfati lahalan, hanya yang berhenti mencari sesuatu yang mulia dan adua keadaan, imba sah, ada kalanya berlanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, liyajimma nafsah, untuk sementara waktu mengistirahatkan dirinya, wa yu'idduha lis-sayr, kemudian mempersiapkan kembali jiwanya agar dia kuat kokoh melanjutkan perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadza waqfatuhu sayrun, maka orang yang semacam ini berhentinya dia dari amalan soleh dan ketaatan itu teranggap sayr, perjalanan menuju Allah, teranggap ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara-perkara mubah yang dia kerjakan setelah dia capek lelah mengerjakan ketaatan kepada Allah, yang wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya dia capek lelah, butuh mengistirahatkan jiwanya, merayu jiwanya agar dia kembali semangat lagi, maka masa berhenti dia teranggap sair, perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dinilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang yang berilmu, perkara yang mubahnya berubah menjadi ta'ah, tidak seperti orang jahil. Ya. Wala tadurruhu waqfah, sehingga berhentinya dia dari ketaatan tidaklah merugikan dia sedikit pun, tidak pula menurunkan derajat dia. Fa inna likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya setiap amalan ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa kuatnya, wa likulli syirrah fatrah, dan pada setiap syirrah kesemangatan ada fatrah, masa futurnya, masa lemahnya, masa loyonya. Wa imma, ini kemungkinan yang kedua dari waqfah yang menimpa hamba yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Waqfah yang pertama adalah waqfah yang terjadi menimpa seorang yang alim, yang berilmu, yang berhentinya dia dinilai ibadah, dinilai sebagai satu perjalanan, rangkaian perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia gunakan waqfahnya tadi untuk mengembalikan kekuatan dirinya dalam mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma, waqfah yang kedua ini yang tercela. Wa imma an yaqifa lida'in da'ahu min wara'ih wa jadhibin jadabahu min khalfih. Ada kalanya seorang hamba berhenti karena sebab da'in da'ah, penyeru yang menyerunya, apakah berupa syubhat, berupa syahwat, berupa ghaflah dan semisalnya. وَجَذِبٍ جَذَبَهُ مِنْ خَلْفِهِ. Karena ada faktor yang menarik dia dari belakangnya, melemahkan dia, menghambat dia, menghentikan perjalanannya. فَإِنْ أَجَابَهُ أَخَّرَهُ وَلَا بُدَّ. Dan ini mesti ada, menimpa kita semua. Da'in, penyeru yang menghambat, yang memanggil kita dari syubhat dan syahwat. Penarik dari syubhat dan syahwat yang menarik kita, berupaya menghentikan, ataupun bahkan membalikkan kita dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa in ajabahu akhkharahu wala budda. Lihat, kalau ternyata si hamba ini yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala menyambut ya seruan tadi, tarikan tadi, akhkharahu wala budda, maka ini akan mengakhirkan dia, memperlambat perjalanan dia sehingga dia terlambat dari rukab, golongan-golongan yang mereka perjalan menuju Allah dengan cepat, tertinggal dia dari rukab. Fa in tadarakahu Allahu bi rahmatih. Adapun kalau dia digapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa atla'ahu ala sanqir rukabilah. Kemudian Allah tampakkan kepadanya bahwasanya iring-iringan telah meninggalkanmu. Mereka ahlu tuqa wal iman telah jauh meninggalkanmu. Wa la ta'khuri, dan bahwasanya engkau telah tertinggal. Nahbotal ghadban al asifi ala al inqita', maka dia bangkit kembali semangatnya, bangkit ya. Nahbota al ghadbani al asif, kebangkitan dengan penuh kemarahan atas dirinya, menyesali ya, keterlambatannya, al-asif, dengan penuh penyesalan, alalin khita'i, karena sebab dia terputus dari perjalanannya, wawasaba, dan dia pun segera meloncat, wajamaza, bersegera, washtadda sa'yan lialhiqo ar-rukab, dan lari kencang, untuk dia bisa mengejar iring-iringan yang terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali. Ini kalau dia, tadarakahu rahmatun min rabbih, digapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah sadarkan dia tatkala dia sempat terbawa dan terseret oleh da'in yad'uhu jadid yajdhibuhu. Adapun kalau dia tidak digapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa in istamarra ma'a da'i ta'akhur. Adapun kalau dia terbuai dengan da'i ta'akhur, penyeru yang menyeru dia agar dia berhenti dari perjalanannya, wa asgha ilaihi, dan dia mau condong kepadanya, condong kepada da'i tadi, didengarkannya penyeru tadi, seruan syubhat dan syahwat tadi, maka lam yarda bi raddihi ila halatihi al-ula min al-ghaflah, maka dia tidak sekedar tidak bisa kembali kepada keadaan pertama, yakni ghaflahnya. Tidak sekedar dia menjawab seruan penyeru-penyeru dari syubhat dan syahwat itu. Tidak sekedar dia menyambut seruan hawa, hatta yaruddahu ila aswa'a minha. Sampai pada akhirnya dia dikembalikan kepada keadaan yang terjelek dari kelalaian, dari ijabatul da'i, dari ijabatul hawa. Wa huwa bi manzilati an-naksah asyadidah 'aqibal iblali minal maradhi. فَإِنَّهَا أَخْطَرُ مِنْهُ أَصْعَبُ. Sesungguhnya dia, posisi si hamba ini, yang dia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan salih dan beragam ketaatan, diseru oleh penyeru dari syubhat, syahwat, kemudian dia sahut itu seruan. Dia penuhi seruan dan dia terbawa ya dengan seruan tadi. Dan dia akhirnya tertinggal dari rukab. Ya. Maka dia kondisinya seperti an-naksah asyadidah. Keterpurukan, kemunduran yang sangat. Ya. Aqibal iblal, setelah kesembuhannya. Minal marad, dari penyakit. Fa'inna akhtar minhu ashab. Maka an-naksah asyadidah ini sangatlah berbahaya dan sangat sulit untuk dia lepas darinya. Kalau mungkin dia baru menjawab seruan tadi, belum sampai dia terbuai bersama seruan tadi, bersama tarikan syubhat dan syahwat tadi, mungkin dia bisa dia masih kembali. Tapi kalau sudah dia terbuai dengan seruan-seruan tadi, tarikan-tarikan tadi, baik berupa syubhat ataupun syahwat, maka kondisi dia sangat-sangat sulit untuk dia bisa kembali. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menggapainya dengan rahmat darinya, maka mungkin untuk dia bisa kembali. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaih, wa minhum man yakunu nuzuluhu ila mubahin la yanwi bihi al-isti'anata 'ala ath-tha'ah. Tadi model yang pertama dari manusia tatkala dia turun dengan sebab meninggalkan at-taqwa, ada yang dia turunnya kepada ghaflah dan mungkin dia untuk kembali ke derajat semula atau lebih tinggi darinya. Wa minhum man yakunu nuzuluhu ila mubah, ada juga di antara mereka manusia yang penurunannya adalah kepada perkara-perkara yang mubah. La yanwi bihi al-isti'anata 'ala ath-dha'ah, yang dia tidak niatkan itu perkara-perkara mubah untuk menjadi sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kemunduran, kerugian dia, terbuang waktunya. Iya. Nikmat Allah dia gunakan untuk kesia-siaan, tidak pada sesuatu yang menghasilkan pahala. Ini juga penurunan. Dia melakukan satu perkara yang mubah, olahragakah bentuknya, tamasyakah, dia tidak sama sekali meniatkan untuk agar dia setelah itu semangat kembali mengabdi kepada Allah. Iya, bersungguh-sungguh kembali. Iya, membela agama Allah. Kalau tidak ada ini niatan, maka dia dalam kemunduran. Dalam apa? Kemunduran derajat. Fa hadza ma taraja'a ila dha'ah faqad ya'udu ila darajatih. Orang macam ini juga kalau dia kembali kepada ketaatannya, faqad ya'udu ila darajatih, mungkin dia bisa menempati posisinya semula, kembali kepada derajat dia semula. Wa qad la yasilu ilaiha, dan terkadang tidak bisa dia kembali ke derajat semula. Mungkin ini terjadi khususnya apabila dia terbuai dengan perkara yang mubah. Berlama-lama dia pada perkara yang mubah, waktunya dihabiskan pada perkara yang mubah, ini memungkinkan untuk dia tidak mampu kembali ke derajatnya semula. Sehingga hati-hati, jangan kita perbanyak perkara-perkara yang mubah, jangan kita berlebih-lebihan pada perkara-perkara yang mubah. Iya, kita kurangi dan itu pun kita niatkan, iya, dalam rangka menghasilkan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yartafi'u 'anha, dan mungkin juga setelah itu dia kembali derajatnya dalam keadaan lebih tinggi dari sebelumnya. Fa innahu qad ya'udu a'la himmatan mimma kan. Sesungguhnya dia setelah dia tertimpa penurunan, yaitu dia jatuh pada perkara-perkara yang mubah, ya, qad ya'udu a'la himmah mimma kan, ketika dia masuk kepada perkara yang mubah, tentunya derajatnya tidak mengalami penaikan, iya, tidak mengalami peningkatan. Kata beliau, qad ya'udu a'la himmah mimma kan, mungkin setelah itu dia naik ke derajat yang lebih tinggi. Qad ya'udu a'la himmatan mimma kan, setelah itu bisa kembali, bisa jadi himmahnya, semangatnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Wa qad yakunu ab'afa himmah, atau bisa jadi setelah itu semangatnya lebih rendah. Setelah itu hatinya sudah menyerap kecintaan kepada dunia, kecanduan pada perkara dunia yang mubah tadi, apakah bentuknya olahraga atau semisalnya, sehingga sulit untuk dia kembali ke keadaan sebelumnya. Tadinya mungkin dia belum pernah bisa olahraga, tenis meja atau semisalnya, sibuk dia murojaah, menghafal ibadah. Dia kemudian merasakan kebosanan, kelelahan, butuh olahraga. Ternyata dia kecanduan di situ, senang. Tidak cukup dia sekali, dua kali dalam sepekan, tiap hari. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Semangatnya mulai pudar. Tidak kembali dia, atau tidak bisa dia kembali kepada keadaan dia semula. Wa qad ta'udu himmatuhu kama kana. Dan mungkin juga untuk himmahnya, semangatnya kembali seperti sedia kala. Beda-beda keadaan manusia. Yeah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa minhum man yakunu nuzuluhu ila ma'siyah. Ini yang lebih jelek lagi. Imma saghiratan aw kabiratan, fa hadza yahtaju fi 'audihi ila taubatin nasuh wa inabatin shadiqah. Di antara manusia ada yang penurunannya kepada kemaksiatan, imma saghiratan aw kabirah. Ada kalanya kemaksiatan yang kecil dan ada kalanya kemaksiatan yang besar. Kalau seperti ini, yahtaju fi 'audihi ila taubah, untuk dia bisa kembali ke posisi semula, butuh kepada yang namanya taubatan nasuh, taubat yang tulus. Wa inabatin shadiqah, sikap kembali yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia mau kembali kepada Allah. Benar-benar dia mau kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia terjatuh di dalamnya. Kemudian kata beliau rahmatullah taala alaih, wa ikhtalafa an-nas هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. Dan manusia khususnya para ulama berselisih, berbeda pendapat tentang hal ya'udu ba'da taubah ila darajatih, apakah seseorang yang dia penurunannya kepada maksiat, kepada dosa-dosa, setelah dia taubat apakah bisa dia kembali ke posisi semula, apakah dia bisa menempati derajat semula sebelum dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat ini. Bina'an ala anna taubah, karena dibangun di atas pendapat bahwasanya taubat tamhu athar dhanbi, bisa menghapuskan athar adzanb, athar dari dosa-dosa, pengaruh dari dosa-dosa. Wa taj'al wujudahu ka'adamih, dan bahwasanya taubat itu menjadikan adanya dosa seperti tidak adanya. Fa ka'annahu lam yakun aw la ya'ud, sehingga seolah-olah dosa itu belum pernah ada ataupun tidak pernah kembali. Ini pendapat yang pertama, menyatakan bahwasanya seorang yang dia terjatuh ke dalam dosa, turun derajatnya, dengan dia taubat bisa kembali ke posisi semula. Kenapa? Karena dosa bisa menghapus pengaruh-pengaruh dari dosa. Taubatnya bisa menghapus pengaruh-pengaruh dari dosa dan menjadikan dosa tadi seperti tidak adanya. Sehingga mereka berpendapat bisa dia kembali ke posisi semula, kembali kepada derajat semula. Aula ya'ud, apa titik tadi, titik selesai titik ya. Aula ya'ud, atau dia tidak bisa kembali ke posisi semula. Ya. Kalau yang menyatakan bahwasanya dia bisa kembali ke posisi semula, hujahnya adalah tadi, dosa bisa menghapus pengaruh-pengaruh dari dosa. Apa? Taubat bisa menghapus dari pengaruh-pengaruh dari dosa. Dosa menjadikan ataupun taubat menjadikan dosa seperti tidak ada. Adapun yang kedua, golongan yang kedua berpendapat bahwasanya dia, orang ini tidak akan bisa kembali ke derajat semula dengan sebab dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Bina'an ala anna taubata ta'siruha, dibangun di atas pendapat bahwasanya at-taubah, taubat itu ta'siruha, pengaruhnya hanya fi isqatil uqubah, menggugurkan hukuman. Ya. Ha itu. Wa amma darajatul lati fatatsu, adapun derajat yang dia terlewatkan darinya, fa innahu la yasilu ilaiha, maka dia tidak bisa kembali kepadanya dengan taubat ini. Jadi taubat sekedar bisa menghapuskan hukuman darinya. Faham ini? Kemudian kita beliau rahimahullah qalu wa taqriru dzalika annahu kana, ini mereka yang mengatakan bahwasanya seorang yang dia bertaubat tidak bisa dia menempati posisi dia, derajat dia ketika dia tidak berbuat dosa. Mereka mengatakan wa taqriru dzalik, penjelasannya adalah bahwasanya annahu kana musta'iddan bishtighalihi bitta'ati fi zaman alladhi 'asa fihi li su'udin akhar, bahwasanya orang ini yang mengalami penurunan, jatuh dalam dosa dan maksiat, kenapa dia tidak bisa menggapai derajat yang seharusnya dia sampai padanya kalau dia tidak berbuat dosa dan maksiat, adalah bahwasanya dia kana musta'iddan, sebelumnya musta'iddan, telah bersiap-siap dengan sebab dia menyibukkan dirinya dengan ketaatan. Fi zaman alladhi asofi, di waktu, di zaman yang dia bermaksiat kepada Allah, dia telah bersiap-siap di waktu itu untuk naik ke derajat yang lainnya. Iya kan? Ketika dia tidak turun derajatnya, tentunya dia akan menaiki derajat yang lain. Karena sebab waktunya dia gunakan untuk maksiat, maka waktu ini telah berlalu, lewat untuk dia. Iya. Saya ulangi, bahwasanya dia kana musta'iddan, sudah bersiap-siap untuk bisa menaiki derajat yang lain dengan sebab dia memanfaatkan waktu yang dia gunakan dalam kemaksiatan tadi dengan menyibukkan dirinya pada ketaatan. Cuma dia gunakan untuk ketaatan, maka waktu tadi hilang, sehingga hilang pula derajat darinya. Ya. Annahu kana musta'iddan bi ishtighalihi bi tha'ah, bahwasanya dia telah bersiap-siap dengan sebab dia menyibukkan dirinya dalam ketaatan. Fi zamanil ladzi asafi, di zaman yang dia bermaksiat padanya, li su'udin akhar, bersiap-siap untuk bisa naik ke derajat yang lain. Wartiqain, dan untuk bisa naik lagi, bijumlati a'malihi salifah, dengan sekumpulan amal-amal yang sebelumnya. Jadi kalau dikumpulkan amal-amal dia, termasuk amalan yang dia gunakan di akhir-akhir, ya, maka dia bisa naik ke derajat yang lebih tinggi dari itu. Lihat, beliau memberikan gambaran yang mudah untuk kita fahami. Bimanzilati kasbi rajuli kulla yaumin bijumlati malihi alladhi yamliku. Seperti keadaan seorang laki-laki, ataupun seperti usaha seseorang yang dikerjakannya setiap hari. Bijumlati malihi alladhi yamliku. Usaha penghasilan seseorang setiap hari, bijumlati malihi alladhi yamliku, dengan semua harta yang dia miliki. Seseorang dia berupaya permodalkan semua harta yang dia miliki. Iya. Kasbir rajul, usaha seseorang setiap hari dengan semua harta yang dia miliki. Banyak modalnya. Tentunya biasanya kalau modalnya banyak apa? Untungnya pun besar. Modalnya kecil, ya untungnya kecil. Iya. Wa kullama tadha'afal malu tadha'afa ribh. Dan setiap kali harta dia, modal dia banyak, maka otomatis untungnya pun berlipat ganda. Biasanya demikian. Faqad ruha alaihi fi zamanil ma'siyah irtifa'un wa ribhun bijumlati a'mali. Jadi seorang yang dia senantiasa naik terus derajatnya, seperti seorang yang dia mengumpulkan modalnya, tidak ada yang berkurang, dia gunakan untuk usaha, sehingga dia terus menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Ya. Dan dia, orang tadi, menghasilkan derajat demi derajat yang tinggi dengan sekumpulan amalan dia. Faqad ruha alhu fi zamanil ma'siyah irtifa'un wa ribhun bi jumlati a'mali. Adapun orang tadi yang mengalami penurunan, ya, terjatuh dalam dosa dan maksiat, kemudian dia taubat, faqad ruha alaihi, maka telah berlalu dari dia irtifa'un wa ribhun, ya, kenaikan dan keuntungan yang dihasilkan dengan sekumpulan amalannya. Fi zamanil ma'siyah, di zaman kemaksiatan yang dia perbuat itu hilang, berkurang, ada modal yang dia berkurang darinya. Kapan itu? Di zaman dia bermaksiat. Seandainya tidak dia berbuat dosa dan maksiat, tentunya modalnya semakin besar. Modal yang dia terkumpul padanya sangat besar. Karena dia berbuat dosa dan maksiat, maka ada modal yang berkurang, ada keuntungan yang berkurang di situ. Fa idza istanafal amalu istanafa su'udan min nuzulin. Kalau dia memulai kembali usahanya, bekerja lagi, maka istanafa su'udan min nuzulin, maka dia memulai dari awal untuk bisa naik dari yang sebelumnya dia turun, baru mulai lagi. Ya. Wa kana qabla dzalika su'idan min 'uluwin. Padahal sebelumnya dia su'idan, naik dari ketinggian, dari tempat yang tinggi, dari derajat yang tinggi. Karena sebab dia berbuat dosa, akhirnya dia memulai, ya, naik derajat dari awal lagi. Wa bainahuma baunun 'adzim, tentunya antara keduanya berbeda. Ya, yang naik terus, ya dia naiknya dari atas, maka cepat dia menghasilkan keuntungan, ribah. Adapun ini yang jatuh dalam dosa dan maksiat, mulai naik lagi. Tentunya ini sangat beda. Bedanya sangat besar. Qalu, kemudian mereka menyentuhkan lagi dengan contoh yang lebih jelas lagi. Wa mathalu dzalika mathalu rajulaini yartaqiyani fi sullamaini la nihayata lahumā. Maka perumpamaan hal itu adalah mathalu rajulaini, permisalan dua orang yang yartaqiyani, yang menaiki fi sullamaini, dua tangga. Masing-masing menaiki dua tangga. La nihayata lahuma, yang dua tangga ini tidak ada akhirnya. Ya. Wahuma sawa, dan tangga yang dinaikinya sama. Fanazala ahaduhuma ila asfal. Kemudian salah satunya sempat turun ke bawah. Turunnya ke bawah ya. Fanazala ahaduhuma ila asfal. Salah satunya sempat turun satu tangga. Walau darajatan wahidah, meskipun turunnya hanya satu tangga saja. Tsumma sta'nafa su'uda, kemudian dia mulai lagi naik. Fa innal ladzi lam yanzil ya'lu 'alaihi wa la budda, maka dia temannya yang tidak turun ya'lu 'alaihi, mesti akan mendahului dia, wa la budda, dan mesti. Demikian kata beliau ataupun kata sebagian para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang dia jatuh ya turun derajatnya dengan sebab dosa dan maksiat, dia tidak bisa mengejar derajat yang seharusnya dia mendapatkannya seandainya dia tidak terjatuh ke dalam penurunan dengan sebab maksiat ini. Kemudian wa hakama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah baina at-ta'ifatain hukman maqbula faqala التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته ومنهم من يعود إلى مثل درجته ومنهم من لا يصل إلى درجته. أدبن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكم بين الطائفتين menghukumi dua pendapat ini. Iya. Hukman makbula, dengan hukum yang bisa diterima. Seringnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjamak antara dua qaul. Faqala at-tahqiq, kata beliau, yang benar adalah anna min at-taibin man ya'udu ila arfa'a min darajati. Bahwasanya di antara orang-orang yang taubat ada yang dia setelah taubat bisa menempati derajat yang lebih tinggi dari derajat sebelumnya. Ini keadaan banyak orang atau sedikit yang seperti ini? Sedikit ya? Yang jarangnya ya? Wa minhum man ya'udu ila mithli darajatih. Dan ada pula di antara mereka ada yang kembali kepada derajat dia sebelumnya. Wa minhum man la yasilu ila darajatih. Dan di antara mereka ada yang setelah dia jatuh ke dalam maksiat, tidak lagi dia bisa kembali ke derajatnya semula. Itu rincian yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan itu musyahad, sesuatu yang disaksikan, iya kan, adanya. Kita dapati ada orang yang setelah jatuh dalam dosa dan maksiat taubat, sungguh-sungguh semangat dia, bahkan jadi ulama. Iya. Dan ada yang di bawahnya dan di bawahnya. Qultu, maka kata beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih, wa hadza bihasabi quwwati taubati wa kamaliha. Terus apa yang menentukan hal tadi, yang ini setelah jatuh ke dalam dosa dan maksiat bisa menempati derajat yang lebih tinggi, dan yang ini hanya menempati derajat dia sebelumnya, dan yang ini tidak bisa kembali kepada derajat dia sebelumnya? Wa hadza bihasabi quwwati taubati wa kamaliha. Ini semua tergantung quwwati taubati wa kamaliha, kekuatan dan kesempurnaan taubat dia. Semakin dia kuat taubatnya kepada Allah, semakin sempurna taubatnya dia kepada Allah, maka semakin tinggi dia derajatnya yang akan dia gapai dengan sebab taubatnya ini. Wa ma ahdatsatul ma'siyatu lil 'abdi. Lihat perkara-perkara yang mempengaruhi kondisi hamba setelah terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Yang pertama, bihasabi quwwati taubati wa kamaliha, sesuai dengan kekuatan taubat dan kesempurnaannya. Yang berikutnya, wa ma ahdatsatul ma'siyatu lil 'abdi min adh-dhulli wal khudu'i wal inabah. Dan tergantung asar yang dimunculkan oleh maksiat yang diperbuat oleh hamba dari adzul, penghinaan diri, perendahan diri, dan inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dosa yang dia perbuat menjadikan dia tunduk, merendahkan diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya, maka niscaya dia akan menempati derajat yang lebih tinggi daripada derajat sebelumnya. Ya. Wal hadari wal khawfi min Allah, dan juga tergantung wal hadar, rasa takutnya kepada Allah setelah itu. Ya. Wal bukai min khasyatillah, dan juga tergantung tangisannya karena sebab takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad taqwa hadhil umur, kadang perkara-perkara ini semua menguat pada diri hamba setelah dia berbuat dosa dan maksiat. Sebelumnya belum ada ini. Adzul at-tam, al-khudu' at-tam, al-khawf at-tam. Sebelum dia berbuat dosa dan maksiat, ada dia adzul, karena itu ibadah. Al-khudu' ada, cuma belum sempurna. Setelah dia jatuh ke dalam dosa dan maksiat, sempurnalah ketundukannya, perendahannya, rasa takutnya, penghinaannya kepada Allah. Hatta ya'uda taibu ila arfa'a min darajatih, hingga pada akhirnya orang yang taubat ini kembali kepada derajat yang lebih tinggi dari derajatnya semula. Wa yasira ba'da taubah khairan minhu qabla al-khathiyah, dan jadilah dia setelah taubat dalam keadaan lebih baik ya daripada sebelum dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha qad takunu al-khathiatu fi haqqihi rahmah. Maka orang yang semacam ini, dosa-dosa dan kemaksiatan pada haknya itu berbalik menjadi rahmat, menjadi kebaikan. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Masyaallah. Fa innaha, tapi tidak semua demikian, jarang yang seperti ini terjadi, sehingga kita jangan ya dengan beralasan bahwasanya kadang orang setelah berbuat dosa dan taubat dia merendah, menghinakan diri kepada Allah sehingga dia keadaannya lebih baik, sehingga dia bermudah-mudah berbuat dosa dan maksiat. Jangan, tidak ada hujah di sini. Bahkan kebanyakannya naudzubillah dia terbawa dengan dosa tersebut, tidak bisa kembali ke posisi dia semula. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian. Bahkan barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dosa-dosa yang diperbuatnya membuat titik-titik noda-noda hitam pada tubuh, pada hatinya, sehingga sulit untuk dia membersihkannya setelah itu. Fa innaha, lihat kebagusan ya ataupun rahmat yang dialami oleh orang ini yang berbuat dosa, yang dia bertaubat dengan taubatan nasuh ya. Fa innaha nafat anhu da'al ujub, karena ternyata dosa yang dia perbuat, maksiat yang dia terjatuh padanya, nafat anhu da'al ujub, membersihkan darinya penyakit ujub. Sebelumnya dia adalah seorang yang masya Allah berhati-hati, senantiasa menjaga takwa Allah, tapi sayang menghampiri, menimpa hatinya penyakit ujub, bangga diri, ta'ajub dia dengan dirinya sendiri, menganggap dirinya lebih baik iya di atas yang lainnya. Setelah dia tertimpa dosa, terjatuh ke dalam dosa, baru dia merasa hina, rendah, tidak ada apa-apanya. Iya. Ini dibersihkan dengan sebab dosa yang dia terjatuh padanya. Wa khallasathu min thiqatihi bi nafsihi wa idlalihi bi a'malihi, dan dosa tadi membersihkan dia, melepaskan dia dari thiqatihi bi nafsihi, percaya diri ataupun bersandar kepada kemampuan dirinya. Ini kan menyakit. Dia merasa dirinya mampu. Ya, berbuat ini dan itu dari ketaatan dan amalan soleh. Ini saya bisa, ini saya mampu. Lupa dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit. Dengan dia terjatuh ke dalam dosa, ini juga penyakit tersingkirkan. Wa idlalihi bi'amalih, dan juga rasa bangga dengan amalannya, ini juga tersingkirkan. Setelah dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, ternyata, aduh, saya itu lemah. Ya, ternyata la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Kalau saya hanya bersandar pada kecerdasan saya, kesungguhan saya, semangat saya, ternyata tidak mampu. Ya, akhirnya dia pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lagi dia bersandar pada dirinya. Ya, karena bersandar kepada diri itu adalah tanda kebinasaan. Itu adalah al-khidlan. Sebagaimana taufik adalah seseorang itu urusannya diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan masih kita pada fasal ini insyaallah akan kita baca pada kesempatan berikutnya bismillah. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanallahi wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.